بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala rabbal alamin, serta salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita masih dalam pembahasan kitab Da'u wa Dawa, Jawabul Kafi Liman Sa'ala an Jawabul Syafi, kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita menyebutkan dalil-dalil Al-Quran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengkaitkan antara sebab dan akibat. Bahkan banyak dalil Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan akibat, pasti di depannya disebutkan sebabnya. Itu termasuk keadilan dan kebijaksanaan Allah. Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Tidak akan mungkin Allah memberikan kejelekan kepada seorang hamba tanpa sebab. Tidak. Tidak akan mungkin pula Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada seorang hamba kecuali pasti ada sebabnya. Contoh, dalam ayat Allah berfirman: walau annahum fa'alu ma yu'aduna bih lakana khairul lahum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya mereka melakukan apa yang Allah nasihatkan untuk mereka, seandainya mereka melakukan nasihat-nasihat yang telah dinasihatkan, lakana khairul lahum, pasti kebaikan untuk mereka. Kapan dapatkan kebaikan? Kalau melakukan nasihat, sebab akibatnya jelas. Ayat yang lain Allah menceritakan, fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin. Maka mereka mendustai keduanya. Fakanu, maka orang yang mendustai ini minal muhlakin, termasuk orang-orang yang dihancurkan. Kenapa Allah hancurkan dia? Karena dia mendustai. Mendustai para rasul, mendustai para nabi. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah subhanahu wa ta'ala, innahum kanu qawmas su' fa'agraqnahum ajma'in. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jelek, maka kami aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka seluruhnya. Kenapa Allah tenggelamkan? Karena mereka orang yang jelek. Seperti itulah kehidupan dunia dan akhirat. Gak mungkin tiba-tiba orang Allah masukkan neraka tanpa sebab. Gak mungkin. Gak mungkin orang Allah berikan azab dan bala tanpa sebab. Gak mungkin. Begitu juga orang yang Allah masukkan surga, Allah mudahkan hidupnya, Allah lapangkan hidupnya, pasti ada sebabnya. Maka antara sebab dan akibat ini keterkaitan yang kuat. Keterkaitan yang kuat. Ini yang kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa dalil-dalil Al-Quran menunjukkan bahwa keterkaitan antara sebab dan akibat itu betul-betul ada, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wabil jumlah fal Qur'anu min awalihi ila akhirih sharihun fi tartibi jazai bil khairi wasyarr wal ahkamu kauniyah wal amriyah ala asbab. Secara umum Al-Qur'an dari awalnya sampai akhirnya itu menyebutkan tentang susunan balasan kebaikan dan kejelekan itu tergantung dari sebab. Begitu juga ahkamul kauniyah, Quran menyebutkan hukum-hukum kauniyah, yaitu hukum-hukum alam, wa hukum amriyah dan hukum-hukum agama, hukum-hukum syariat, itu selalu berkaitan dengan sebab. Bal tartibu ahkami dunya wal akhirah wa masalihihima wa mafasidihima ala asbabi wal a'mal. Bahkan keterkaitan hukum-hukum dunia dan hukum-hukum akhirat, kebaikannya, kejelekannya, itu tergantung dari sebab dan amalan. Wa man tafaqqa fi hadhil mas'alah wa ta'ammalaha haqqu ta'ammul intafa'a biha ghayatun nafa'. Barang siapa yang memahami masalah ini, memperhatikannya dengan sedalam-dalamnya, maka ini akan bermanfaat dengan kemanfaatan yang sangat baik. Pahami bahwa semua pasti ada sebabnya. Kemana arah pembicaraannya? Arahnya adalah jangan hanya bersandar mengatakan ini takdir tanpa usaha. Jangan. Jangan katakan takdir tapi gak mau menempuh sebab, sehingga bergantung kepada takdir tanpa tidak menempuh sebab. Ini tidak boleh. Sebab dan akibat itu pasti ada. Walam yattakil ala qadr jahlan min wa ajzan tafridan wa idha'atan fayakunu tawakkuluhu ajzan wa ajzuhu tawakkulan. Maka orang yang memahami ini tidakkan dia bergantung kepada takdir karena kebodohannya, atau dikarenakan kelemahannya, kealpaannya, atau dikarenakan kekurangannya. Fayakunu tawakkalu ajzun. Maka ketika dia hanya bergantung kepada takdir, tawakalnya adalah lemah. Kelemahannya dia anggap tawakal. Itu tidak boleh. Bal faqih, akan tetapi orang yang berilmu, kullu fiqih, dengan keilmuan yang benar, alladhi yaruddu qadar bil qadar wa yadfa'u qadar bil qadar wa yu'aridu qadar bil qadar. Bal la yumkin al-insanu an ya'isha illa bidzalik. Akan tetapi orang yang memahami ilmu agama dengan benar, dengan pemahaman yang benar, dia akan melawan takdir dengan takdir. Dia akan menghadapi takdir dengan takdir. Dia akan berusaha takdir dengan takdir. Takdir dilawan dengan takdir. Lari dari takdir yang jelek, tempuh takdir yang baik. Semuanya takdir Allah. Lawan takdir yang tidak kita sukai, menghadap kepada takdir yang kita sukai. Kata dia di sini contoh, fa innal ju' wal 'atas wal barat anwa'u mukhabif muhadir wa hiya min al-qadar. Lapar, haus, dingin, perasaan takut, perasaan khawatir, ini semua bagian dari takdir. Wal khalaq kulluhum sahuna fi daf'i hadzal qadar bil qadar. Seluruh makhluk jika menghadapi takdir ini akan berusaha menghadapinya dengan takdir yang lain. Paham maksudnya, Pak? Bapak kalau lapar, takdir bukan? Apa yang Bapak lakukan? Melawan takdir dengan takdir. Supaya kenyang. Ketika kita dapat kenyang, takdir Allah bukan? Takdir. Lawan takdir dengan takdir. Ketika kita sakit, takdir Allah bukan? Takdir Allah. Berobat, kita sembuh pun takdir. Lawan takdir dengan takdir. Tidak bergantung, tidak putus asa, dan juga tidak berpangku tangan. Ini kan sudah takdir. Tidak. Muslim tidak bersifat seperti itu. Kita harus berusaha. Karena apapun yang terjadi untuk kita, itu takdir Allah. Tapi kita tempuh sebab untuk mendapatkan takdir yang baik. Jangan kita yattakilun, bersandar, beralasan takdir, lalu tidak mau berusaha. Ini perkara dunia dan perkara akhirat sama. Jangan kita berpikir ketika berbicara masalah usaha berarti usaha dunia saja. Betul, dunia harus diusahakan agar kita mendapatkan kebaikan dunia. Tapi akhirat juga harus diusahakan agar kita mendapatkan kebaikan akhirat. Mungkin gak orang gak pernah sholat, gak pernah ngaji, gak pernah puasa masuk surga. Hanya bersandar kepada Allah kan pengampun. Bisa tidak, Pak? Gak bisa. Sama seperti orang yang gak mau kerja bersandar, Allah kan maha pengasih lagi maha penyayang. Bisa tidak? Tidak bisa. Tempuh sebab, lawan takdir dengan takdir. Apa yang Allah takdirkan kepada kita, ketika kita berusaha maksimal mungkin, maka itulah yang terbaik untuk diri kita. Tapi jangan pernah menyerah menghadapi takdir. Wa hakada man waffaqallahu alhama wa rasyada bi yadfa'u qadar uqubati al-ukhrawiyya bi qadar taubati wal iman wal amal salihah. Seperti itulah juga orang yang Allah berikan taufik, ilham dan bimbingan. Bagaimana orang yang Allah berikan taufik, ilham dan bimbingan ini, dia akan melawan takdir, hukuman, ukubah, azab. Dengan apa dia lawan? Dengan taubat, dengan iman, dan dengan amal soleh. Karena ini yang dapat menghindari kita dari ukubah, hukuman. Wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa pada dirimu, pasti itu dikarenakan ulah tanganmu. Jangan pernah salahkan Allah, tapi pasti karena usaha tangan kita. Kalau kita dapat ukubah, dapat hukuman, dapat kesulitan, dapat azab umpamanya, baik dunia atau akhirat, lawan. Hadapi. Bagaimana menghadapinya? Hadapi dengan taubat. Hadapi dengan istighfar. Hadapi dengan amal soleh. Agar diri kita terhindar dari hukubah, dari hukuman-hukuman tadi. Fahada wazanul qadar mukhawif fid dunya wa ma yudaduh sawa. Inilah. Fahada wazanul qadar mukhawif fid dunya. Ini di akhirat. Maka timbangkanlah, gunakanlah timbangan ini pula untuk sesuatu yang menakutkan di dunia. Agar kita gak mendapatkan azab di akhirat, apa yang kita lakukan? Taubat dan amal saleh. Timbangan ini bisa kita gunakan juga untuk menghadapi sesuatu yang menakutkan di dunia. Timbangan apa? Hadapi ukubah, hukuman dengan taubat. Bisa jadi kesulitan kita, bisa jadi kesusahan kita, bisa jadi masalah gak selesai-selesai, bisa jadi karena dosa. Cara yang terbaik, kembali taubat kepada Allah. Lalu dikatakan, farabbu daraini wahid. Allah, pemilik dua dar ini, dua kehidupan ini, pemilik dua kehidupan ini satu. Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Pemiliknya satu, Allah. Wa hikmatu wahid, hikmahnya satu. La yatanaqadu ba'duhum ba'da. Tidak akan saling bertentangan sebagian dengan sebagian yang lain. Wala yubtilu ba'dhum ba'dha. Sebagian yang lain juga tidak akan membatalkan sebagian yang lain. Fa hadhil mas'alatu min asyrafil masail liman 'arafa qadraha wa ra'aha haqqa riayatiha wallahu musta'an. Ini termasuk masalah yang terpenting dan termulia bagi orang yang mengetahui kedudukannya dan dia memahami dengan pemahaman yang benar, Allahu musta'an. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim ingin menyampaikan bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita berupa takdir, maka jangan putus asa dan jangan patah arang. Rubah takdir tadi dengan usaha. Rubah takdir tadi menempuh sebab. Karena takdir lapar bisa dilawan dengan makan akan menjadi kenyang. Takdir sakit bisa dilawan dengan makan obat, Allah takdirkan akan sembuh. Takdir haus bisa dilawan dengan minum akan hilang haus. Begitupun takdir sulit akan bisa dilawan sebab ditempuhnya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan. Lalu timbul pertanyaan, walakin yabqa alaihi amran. Kalau kita sudah paham ini, bahwa apapun yang kita dapatkan bisa kita rubah dengan menempuh sebab. Salah satu sebab yang terbesar kita katakan kemarin apa? Doa. Doa merupakan sebab yang terbesar untuk merubah takdir. Kata dia di sini, walakin yabqa alaihi amran. Tersisa bagi kita dua perkara. Bihima tatimmu sa'adati wal falahya. Yang dengan dua perkara ini akan sempurna kebahagiaan dan keberuntungan. Kalau kita sudah paham bahwa kita harus menempuh sebab, harus berusaha untuk merubah apa yang kita hadapi, maka perhatikan dua perkara ini akan sempurna kebahagiaan. Yang pertama, an ya'rif au ya'rifu taqasilu asbabu syarr wal khairi. Yang pertama, ketahuilah tentang rincian-rincian sebab-sebab yang mengantarkan kepada kebaikan dan kejelekan. Harus tahu sebab yang mengantarkan kepada kejelekan dan kebaikan. Jangan sampai salah jalan. Dia sangka ini sebab kebaikan padahal menuju kepada sebab kejelekan. Dia sangka ini sebab kejelekan padahal ini menuju kepada sebab kebaikan. Yang pertama, ketahuilah. Apa yang diketahui? Rincian tentang sebab-sebab untuk mengantar kepada kebaikan dan kejelekan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini jalan yang baik dan ini jalan yang jelek? Bagaimana kita tahu bahwa ini usaha yang baik dan ini usaha yang jelek? Ini harus dipahami. Karena sebagian orang menyangka ketika dia menempuh cara dan sebab, dia yakin bahwa harus menempuh sebab. Tapi cara menempuh sebabnya salah, sehingga tidak tercapai kebaikan yang dia kehendaki. Dan sangkaan dia bahwa dia sedang melakukan kebaikan, padahal dia sedang melakukan kesalahan, bukan menempuh sebab. Yang pertama kata dia, perhatikanlah, ketahuilah tentang rincian-rincian sebab yang mengantarkan kepada kejelekan dan kebaikan. Fatakunu lahu basirah fi dalik bima yushahiduhu fil alam. Maka itu akan menjadi basirah, ilmu memandang, mengambil keputusan untuk menghadapi semua yang ada di alam. Harus ada ilmu. Kata dia, ma jarrabahu fi nafsi wa ghairi. Baik itu ilmu yang telah diuji coba oleh orang sebelumnya atau dia sendiri telah menguji coba. Wa ma sami'ahu fil akhbaril umami qadiman wa haditsan, atau ilmu-ilmu yang pernah dicoba orang-orang terdahulu atau orang-orang sekarang. Wa min anfa'i ma fi dalik, dan ilmu yang paling bermanfaat, tadabbur Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an. Fa innahu kafilu bidzalik ala akmalil wujuh, karena Al-Qur'an mencukupinya dari segala arah. Wa fi asbabul khair wa syarr jami'an mufassala mubayyinah. Di Al-Qur'an dijelaskan sebab-sebab kebaikan. Di Al-Qur'an dijelaskan sebab-sebab kejelekan dengan rinci dan jelas. Yang pertama, kalau kita mau menempuh sebab, harus punya ilmu sebab itu benar apa salah. Ilmu yang harus kita pegang, ilmu Al-Qur'an. Kalau kita enggak punya ilmu Al-Qur'an, kadang kita nempuh sebab tapi caranya salah sehingga enggak mencapai apa yang diinginkan. Sebagian orang contoh, Pak. Kita bilang kalau sakit berobat, karena sakit itu takdir, sembuh juga takdir. Pilih takdir yang baik. Oh iya, saya harus berobat, kata dia, agar saya mendapat takdir yang baik. Cari obat benar apa salah? Benar gak? Tapi cari obatnya, rendam batu, airnya diminum, batunya batu petir. Sembuh gak, Pak? Kalau dia bilang saya kan nempuh sebab, masa saya gak boleh nempuh sebab? Kamu salah dalam memahami sebab. Ini banyak dilakukan orang. Ini kalau dalam obat, sama dalam dunia. Saya mau hidup yang baik, saya mau hidup yang lebih layak, saya mau lebih kehidupan yang lebih nyaman. Banting tulang dari subuh ketemu subuh lagi. Sholat enggak, baca Quran enggak, puasa enggak. Dia kira banting tulang 24 jam akan dapatkan dunia. Tidak. Dia menempuh sebab, tapi salah memandang sebab. Sama seperti orang yang berobat dengan batu tadi, betul berobat itu disunahkan, bahkan diwajibkan. Tapi salah cara menempuh sebab. Agar tidak salah, pahami Al-Quran. Apa kata Al-Quran? وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Perhatikan kata Al-Quran. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, Allah akan jadikan jalan keluar seluruh urusannya. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, Allah akan berikan dia rizki dari arah yang dia gak sangka, gak kepikir dapat. Apa sebabnya? Takwa. Maka sebab untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat yang pertama kali harus disiapkan adalah takwa. Orang mau hidup dunianya tenang, orang mau dunianya terangkat, takwa. Orang mau akhiratnya terangkat, takwa. Karena Allah enggak pernah menjanjikan barang siapa yang kerja 24 jam aku akan berikan harta seluruhnya, enggak pernah. Tapi kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, aku akan berikan harta dari arah yang dia tidak sangka. Kalau Allah yang sudah janji masih ragu. Allah yang janji, yang maha kaya, yang memiliki dunia, apapun yang ada di dunia ini milik Allah. Apapun yang ada di tangan orang itu punya Allah. Kalau Allah gerakkan hatinya untuk memberikan kepada kita, dia akan berikan kepada kita, dia suka atau tidak suka. Maka mendekatlah kepada pemilik alam semesta. Maka menunduklah dan takutlah kepada pemilik alam semesta. Karena dia yang memiliki, dia yang akan memberikan kita. Jangan kita hanya bergantung kepada sebab, penuh sebab dunia, tapi lupa kepada sebab akhirat. Salah. Ini katanya, kalau kita sudah paham bahwa sebab itu harus ditempuh, yang pertama perhatikan tentang sebab-sebab yang mengantarkan kepada kebaikan dan kejelekan. Apa yang harus dipahami pertama kali? Pahami Al-Quran. Agar kita gak salah menilai dalam sebab yang baik dan sebab yang jelek. Kalau kita gak paham Al-Quran yang benar, maka kita akan salah memahami sebab. Sebagaimana kita contohkan tadi, orang berobat dan orang yang mencari kehidupan dunia. Yang kedua kata dia, kamu pahami Quran. Yang kedua, thumma sunnah. Fa inna syaqiqatun al-Quran wa hiya wahyu tsani wa man sarrafa ilayhi ma inayatah iktafa bihi ma min ghairihi ma. Yang kedua, pahami sunnah. Sunnah di sini artinya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sini bukan berarti sunnah kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, bukan. Itu sunnah secara fikih. Tapi sunnah di sini artinya adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Qayyim, karena sunnah itu adalah saudara kandung Al-Qur'an. Dia wahyu kedua. Artinya kita enggak bakalan bisa memahami Al-Qur'an dengan benar kecuali kita pahami hadis Rasulullah. Kalau kita hanya mengambil Al-Quran dan melupakan hadis Rasulullah, enggak benar agamanya. Yakin. Kalau orang cuma mencukupkan Quran dan tidak mau mengambil hadis Rasulullah, tidak akan benar agamanya. Fahiyya wahyu thaniyah. Karena sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah itu wahyu yang kedua setelah Quran. Wa man sarafa ilaihi ma'inayatah. Barang siapa yang memberikan perhatian penuh kepada dua ini, Al-Quran dan hadis, iktafa bihima an ghairihima, maka kedua ini akan mencukupinya dari selainnya. Cukup ilmu kita, cukup Al-Quran dan hadis. Kalau kita hanya mencukupkan Quran, tidak mau membawa hadis, salah. Apalagi kalau hanya membawa hadis tanpa mau membawa Al-Quran, juga salah. Al-Quran dan hadis ini bagaikan saudara kembar. Katakan di sini syakik, kandung. Gak bisa dipisahkan satu yang lain. Jangan kita bilang, ah saya gak terima hadis. Kenapa? Hadis kan masih ada yang sahih, masih ada yang benar, ada yang palsu. Kalau Quran kan sahih semua. Jangan. Kalau hadisnya palsu, kita tolak boleh. Tapi kalau hadisnya sahih, benar dari Rasulullah, jangan pernah ditolak. Karena itu perkataan Rasulullah, dijamin itu perkataan Rasulullah. Sekarang orang kalau ingin merubah Islam, yang paling pertama kali dia ragukan kepada kita adalah meragukan hadis Rasulullah. Hadisnya sahih dia ragukan agar kita enggak percaya menghadis. Kalau kita sudah enggak percaya sama hadis, akhirnya kita hanya bergantung kepada Quran. Kalau kita hanya bergantung kepada Quran, akhirnya agama mudah dirubah. Contoh, buat apa sholat lima waktu? Gak usah sholat lima waktu. Kenapa? Gak ada dalam Quran sholat itu lima waktu. Di Quran itu sholat cuma tiga waktu. Oh benar ya. Kalau gitu gimana dong? Kita sholat tiga waktu aja. Tidak. Hadis Rasulullah adalah wahyu kedua. Sholat itu lima waktu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wassalam. Kalau orang nolak hadis hanya mencukupkan dengan Quran, maka dia enggak bisa sholat. Dari mana kita tahu sholat itu berdiri, habis berdiri, ruku, habis ruku, berdiri lagi, habis berdiri lagi, baru sujud? Dari mana? Dari hadis. Tidak ada di Quran secara rinci bagaimana sholat 4 rakaat, sholat 3 rakaat, enggak ada. Semuanya dari hadis Rasulullah SAW. Wassalam. Maka kata Ibnu Qayyim, bentengi diri dengan dua ini, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Inilah yang Rasulullah katakan dalam hadis, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, aku tinggalkan kalian dua perkara dan tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua perkara ini pegang, Al-Quran wal hadis, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, Imam Ahlu Sunnah mengatakan, fa in sahhal hadis fa huwa madhhabi, jika ada hadis yang sahih maka itu pendapatku. Maka hadis yang sahih termasuk pendapat dari pendapat mazhab Syafi'i. Kata dia di sini, untuk kita, agar kita tidak salah menempuh sebab, bentengi diri, bekali diri dengan Al-Quran dan hadis. Wahuma yurinak yurianika khair wa syar wa asbabihima. Karena Al-Quran dan hadis akan menampakkan kepadamu kejelekan dan kebaikan. Hatta ka'annaka tu'ayunu dhalika ayyanan. Sampai seolah-olah kamu melihat kebaikan dan kejelekan itu dengan mata kepalamu sendiri. Wa ba'da dzalika idza ta'ammalta akhbarul umam, setelah itu, setelah kamu pahami Al-Qur'an dan hadis, bekali diri dengan Al-Qur'an dan hadis, jadikan untuk menilai sesuatu itu dipondasikan dengan Al-Qur'an dan hadis, kemudian perhatikan bagaimana kisah orang-orang terdahulu. Berita-berita orang terdahulu, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, tabaqa dzalika ma'alimta min Al-Qur'an wa sunnah. Dan praktekkan, cocokkan apa yang terjadi pada mereka dengan ilmumu tentang Al-Quran dan hadis. Perhatikan tentang kaumnya Nabi Lut, apa yang terjadi. Perhatikan tentang kaum Samud, apa yang terjadi. Dan perhatikan kaum Ad, apa yang terjadi. Perhatikan tentang Fir'aun, apa yang terjadi. Cerita-cerita ini sampai sekarang masih bisa dilihat. Bekas-bekasnya, sejarah-sejarah masih. Apa yang terjadi itu cocokkan dengan Al-Quran. Maka apa yang tercocoki dengan Al-Quran, jadikan ibroh dan pelajaran. Kenapa sih Fir'aun begitu canggihnya, kaum Ad begitu hebatnya, kaum Tsamud begitu modernnya di zaman itu mereka, tetap Allah ratakan. Padahal Allah katakan apa? Lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ya Ramadatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allah menceritakan kaum Iram, kaum Ad. Bagaimana mereka? Mereka itu kaum yang kokoh, yang kuat. Bahkan mereka dapat membangun bangunan yang tinggi. Yang Allah katakan, lam yukhlaq mithluha fil bilad. Bangunan tinggi yang mereka buat belum pernah dibuat semisalnya. Mereka penemu pertama. Ini kapan? 2500 tahun yang lalu mereka sudah bikin bangunan yang tinggi. Mereka hebat, mereka punya kekuatan, mereka punya kecerdasan. Tapi Allah ratakan mereka. Allah hancurkan mereka. Allah lulantahkan mereka. Mengapa? Karena Allah katakan fa'aktsaru fihal fasad, gara-gara banyak bikin kerusakan. Banyak maksiat. Banyak berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kecerdasan mereka, kehebatan mereka, gedung-gedung mereka yang tinggi Allah ratakan. Enggak ada faedahnya. Jadi pelajaran bagi kita, oh ternyata untuk membangun sebuah negeri itu tidak hanya dibutuhkan orang yang cerdas. Kalau dia cerdas, dia pintar mengatur daerah, mengatur kota, tapi enggak punya takwa, enggak punya iman, percuma. Allah ratakan bagaimana kalau Allah ratakan kaum Tsamud. Jadi pelajaran bagi kita. Lihat lagi Fir'aun. Bagaimana Fir'aun? Pasukannya pasukan terkokoh. Enggak ada yang berani melawan pasukan Fir'aun. Dia bisa bikin bangunan piramid-piramid yang indah, yang kokoh, yang bagus. Kemajuan di zaman itu luar biasa. Bahkan dia katakan di bawah kakiku mengalir sungai-sungai jannah. Artinya kemakmuran luar biasa. Kecerdasannya jangan ditanya. Kepintaran dia mengatur kota jangan ditanya. Tapi Allah tetap ratakan mereka. Kenapa? Fa'aktsaru fihal fasad, kerusakan yang mereka lakukan. Ini ibroh buat kita. Artinya siapapun yang seperti ini akan mendapatkan akibat seperti ini. Bukan hanya Fir'aun, bukan hanya kaum Tsamud, bukan hanya kaum Ad, siapapun dia. Sebab dan akibatnya pasti ada. Para jemaah, ini yang diinginkan oleh Ibnu Qayyim, bahwa bekali diri dengan Al-Quran dan Hadis, lalu perhatikan umat-umat sebelum kita, lalu cocokkan dengan keadaan kita sekarang, maka kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat besar. Kemudian dia katakan, wa ra'aitau bi tafasil ma akhbarallah bihi wa'adah, wa 'alimta min ayati min afaqi ma yadulluka ala anna al-Qur'an haqqo wa anna ar-rasulu haqqo wa anna ma yunjizu wa'adahu la mahal. Jika engkau memperhatikan ini semua dengan sesama, maka engkau akan mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan janjinya. Dan engkau akan tahu tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah ditunjukkan dalam Al-Quran. Dan engkau akan tahu bahwa Al-Quran itu benar dan Rasul itu benar, dan Allah Subhanahu wa taala tidak lemah untuk Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan janjinya dan tidak akan mungkin tidak. Fatarikh tafsilu juz'iyati ma'arafan Allah wa rasuluhu bih. Sejarah merupakan pelajaran yang Allah beritahu kepada kita dan Rasulullah SAW. Min asbabi kulliyah lil khair wa syar. Maka sejarah menjadikan pelajaran bagi kita untuk menempuh sebab kebaikan dan kejelekan. Ini yang pertama. Untuk menempuh sebab, untuk menempuh jalan, untuk menempuh usaha, bekali diri dengan ilmu Al-Quran dan Hadis. Pelajari umat-umat sebelum kita, sehingga itu menjadi ibroh bagi kita. Sehingga kita mengambil, menempuh sebab tidak salah. Pelajari akidah kita. Pelajari keyakinan kita. Yang kedua. Wal amru thani an yuhadjiru mughalatu nafsi ala hadil asbab. Yang kedua, perhatikan kata dia. hati-hati kesalahan jiwa, hati-hati kita dari apa? Dari kesalahan diri kita, dari kesalahan jiwa kita yang terlalu mendahulukan sebab. Hanya bergantung kepada sebab tapi lupa kepada yang menjadikan sebab, Allah. Dan ini banyak terjadi. Hanya bergantung kepada sebab tapi lupa kepada yang menjadikan sebab. Sehingga tawakalnya, ketergantungannya, harapannya penuh hanya kepada sebab. Oh, untung saya dapat obat ini. Kalau saya enggak dapat obat ini, mungkin saya enggak tahu masih hidup atau sudah mati. Perkataannya benar apa salah, Pak? Hah? Untung saya dapat obat ini. Bukan obat hakikatnya yang menyembuhkan kita, yang menyembuhkan kita tapi alhamdulillah Allah yang telah memudahkan kita dengan obat ini. Allah yang menyembuhkan kita dengan obat cuman sebab. Tapi yang memberikan Allah. Seperti itulah semuanya. Waman wa hada min ahamil umur. Ini termasuk perkara yang penting. Fa innal 'abdu ya'rifu anna al-ma'siyata wa ghafla min asbabi madarrah lahu fid dunya wal akhirah wa labud. Seorang hamba harus tahu bahwa maksiat, dosa, kelalaian ini sebab yang paling merusak di dunia dan akhirat kita dan pasti akan merusak. Walakin tughalitu nafs, akan tetapi jiwa terkadang menyelisihinya. Bitikali ala afu rabbi wa maghfirati taratan. Tapi terkadang jiwa menyelisih tadi apa? Jiwa terkadang membesarkan dan bergantung kepada ampunan Allah. Ah, enggak apa-apalah dosa kecil, kan Allah Maha Pengampun. Ah, enggak apa-apalah ini kan kecil, Allah kan Maha Pemaaf. Padahal dia tahu dosa sebab dari madarat. Tapi terkadang jiwa menipu. Tipuan jiwa, tipuan bisikan jiwa apa? Kan Allah Maha Pengampun. Salah satunya. Atau dalam yang lain dikatakan wahtijaju biqadar taratan. Kadang-kadang berhujjah, berdalil dengan takdir. Kadang-kadang berdalil dengan kias dan akal. Kadang-kadang berdalil dengan ngikutin orang. Ah, orang yang lain enggak apa-apa kok. Ikutin orang banyak. Akhirnya melakukan kesalahan dan maksiat. Wa katsiru minan nas yadhunnu annahu law fa'ala ma fa'al tsumma qala astaghfirullah zala dhanbu. Dan kebanyakan manusia menyangka bahwa jika dia telah melakukan dosa-dosa yang besar, dengan cukup mengucapkan astaghfirullah maka akan hilang seluruh dosanya. Allahu musta'an. Sudah hampir masuk waktu Isya, ada pertanyaan, tafadhol, silakan. Ada pertanyaan sebelumnya, Pak? Karena ba'da Isya kita tidak ada pertanyaan, karena Isya kita sudah lebih malam. Ya, silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaannya, ya, di Indonesia kita lihat banyak sekali fenomena yang merusak fisik, baik merusak mental, merusak pemikiran, merusak akidah, merusak keyakinan. Apakah ini salah satu akibat dari tidak ditegaknya syariat Islam? Betul. Syariat Islam jika tidak ditegakkan pasti akan timbul kerusakan yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat untuk kita agar menjaga kehidupan kita, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih nyaman. Ketika syariat Allah tidak ditegakkan, maka yakin kerusakan akan lebih cepat menyebar. Tapi kalau syariat Allah subhanahu wa ta'ala ditegakkan, yakin kerusakan akan sedikit. Contoh saja, tidak ditegakkannya rajam, orang akan bermudah-mudahan berzina. Ah, paling ketangkep, nanti juga damai. Kalau dia belum nikah, ntar juga paling dinikahin. Iya, subhanallah. Tapi kalau datang syariat Islam, yang berzina sudah menikah, dirajam. Yang belum menikah dicambuk 40 kali, mikir 2 kali mau berzina, takut akhirnya kerusakan sedikit. Kalau gak ada syariat Islam, orang mencuri gak takut. Curi, sudah mencuri, paling nanti masuk kantor polisi ya, nanti bagaimana nanti aja, gak takut. Tapi kalau tegakkan syariat Islam, mikir. Nyuri, uang tangan dipotong. Setiap orang lewat, lihat tangan dia potong, bekas pencuri. La haula wala quwwata. Maka sebab yang terbesar kerusakan adalah tidak menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka harus bagi kita menegakkan syariat Allah. Yang paling harus dan paling utama, kita tegakkan syariat Allah di diri kita dan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma musta'an. Ada lagi yang lain? Ya, tidak ada, kita cukupkan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.